Menjelaskan tentang nikmat ini. Kemudian di awal yang menjelaskan kepada Rasulullah kita ini dulu hidup dengan kehidupan yang jahiliyah. Atas Allah dihal dari Islam. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita Islam ini. Allah membawa Islam ini. Maka kemudian tetap berfakta adalah dalam kehidupan ini syar. Apakah setelah kebaikan iman ini akan ada kejahatan? Maka Nabi menjawab, nah. Kemudian Hudzaifah menanyakan kepada Nabi, apa itu kejahatannya? Apa itu kerusakan iman ini? Kemudian Nabi menjawab. Kemudian setelah itu Hudzaifah bertanya kembali, fahadha ba'dal syarri minal khair? Apakah setelah kejelekan hidup yang menimpa setelah kebaikan hidup sebagai ada dari kebaikan lagi? Nabi menjawab, nah, wafi hidara, akan ada kebaikan lagi, tetapi di sana sudah ada cacat. Di sana sudah ada cacat. Kemudian Hudzaifah bertanya kembali, terakhir, ya Rasulullah, pernah ada cacat kemarin? Kalau begitu ayat Rasulullah, berilah kami janji, berilah kami petunjuk, berilah kami wasiat bagaimana kan? Maka Nabi SAW memberi nasihat falzim jamaah dan muslimin wa imam, wa imam. Tetapilah kamu jamaah dan muslimin dan imam-imam mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya, ilam satu jamaah wa imam. Wahai Rasulullah, kalau kami tidak menemukan kembali kebaikan agama ini dengan adanya jamaah orang yang memegang agama ini dan imam, maka Nabi memberi nasihat, Pak Tazir Bir Kalfirah, walau kan ta'ad wa aslah sajar, maka adalah kami itu menyelamatkan dirimu. Dalam kami itu menjauhkan dari kerusakan-kerusakan itu, dan kami menyelamatkan nikmat agama yang Allah berikan kepada kami. Sekalipun kamu hanya bisa dapat menggigit akar pohon. Bahasa ini diterangkan oleh Nabi Sesari Jukirahilani dalam kitab lima dari Tarun Tuhan dan Jasa dan juga beberapa orang yang lain. Kalimat walau anta adro asla sajar itu bisa dimaknai, bisa dipahami suatu ketika kita akan dapat nikmat Islam, nikmat hidayah ini seperti keadaannya sebuah pohon yang tidak akar. Apa maknanya? Kalau kita ingin meraih suatu pohon, apabila pohon itu masih utuh, pohonnya masih utuh, gambaran kita, pohon itu apa? Ada daunnya. Ada batangnya, ada rantingnya, ada buahnya, dan jelas ada akarnya. Itu pohon yang masih utuh. Tapi kalau sebuah pohon itu sudah tidak utuh lagi, seperti kata Nabi tadi, yang tinggal apa? Kalau dalam hadis tadi, apa yang tinggal? Mana orang bisa mudah mencari kebaikan sebuah pohon kalau pohon itu masih utuh, masih ada? Batangnya masih ada daunnya, masih ada buahnya. Dengan pohon itu cuma tiga akar, mana lebih mudah dicari? Mana lebih sulit dicari? Lebih sulit kita mencari sebuah kebaikan pohon apabila pohon itu tiga akar. Suatu tiga. Keadaan iman Islam ini dihadapan manusia sudah seperti itu. Kalau orang ingin kembali untuk meraih kebahagiaan ini seperti ibarat dia ingin mencari sebuah pohon yang dia cari kebaikannya, tapi pohon itu tinggal, tinggal akar. Dari sisi melihat saja kita melihat pohon itu dengan melihat pohon itu cuma akar lebih mudah mana kita dapat? Untuk kalau tinggal akar tertanam mana? Kita lihat saja begini dia. Kecuali kita harus berjuang. Cari alamat, tanda-tanda, disuruh juga ada pohon itu tidak. Kemudian kita harus membongkar tanah itu. untuk mendapatkan harta. Itu sangat besar. Zaman-zaman sebagaimana sekarang ini, misalkan keadaan-keadaan seperti ini akan terjadi. Karena itu, betapa hari kita banyak mulai merasakan bahwasanya untuk meraih nikmat agama yang mulia ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita gambarkan sebagaimana orang-orang menggambarkan tentang agama. Karena itu, kalau kita masih mendapati wasilah-wasilah sebagaimana seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan Allah kepada kita, khususnya kajian yang pada hari ini kita kajikan dari sebuah kitab Islam yang buruk adalah masalah yang boleh kalau diibaratkan sedikit sekali orang yang sedikit sekali orang tahu persis masalah hati yang sekarang ini ada pada hatinya orang yang sedikit sekali. Itulah gambarannya tadi kalau kita melihat nikmat agama ini. Ibarat kalau kemudian kita menyaksikan pohon itu tinggal akan, maka sedikit sekali orang punya perhatian pada masalah yang seperti ini. Inilah saat kali kita ingin mengembalikan kepada Allah. Islam ini sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW memang mengalami masa-masa bercahaya. Pada umatnya mengalami masa-masa bercahaya dan mengalami masa-masa suram. Mengalami masa-masa banyak tunduk, banyak apa? Itu yang disyaratkan di dalam hadis Nabi. Lebih-lebih lagi pada umat yang kafir. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya di dalam kaumnya ini tidaklah mencabut nikmat Islam itu sama sekali musnah. Sama sekali musnah. Kecuali telah datang Yamal Kubro yang sebagaimana diterangkan dalam banyak dalil tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah sudah tidak ada. Itu lain. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengembalikan masalah nikmat ini? Kita harus kembali melihat masalah yang sesungguhnya terjadi. Masalah yang sesungguhnya harus kita benahi. Sekarang kalau kita ingin melihat sebuah pohon timah, kita melihat batangnya sudah kita tidak bisa lihat, daunnya sudah tidak bisa kita lihat, apalagi buahnya, apalagi bunganya. Dan kita ingin meraihnya kembali, apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti mencari apa yang harus kita sisa yang sangat penting untuk kita bagaimana dihidupkan dengan yaitu apa? Akan hari ini kita menyaksikan sebenarnya kalau jujur umat Islam ini di sana sini sudah kebingungan. Sudah kebingungan. Tidak ada politiknya lebih-lebih parah lagi. Bahkan kebingungan ini sudah melanda orang-orang yang membawa agama. Mulai kebingungan bagaimana kita hidup. Umat ini kita didik setiap malam, kita ajarkan, kita bawa Quran, kita sampaikan hadis Nabi. Tadi dikawalkan kita berdua, siapa yang menjadi imam? Berapa yang tertarik? Berapa yang tertarik? Itu sudah ditawari dengan gaji 1 juta setengah. Bagaimana kalau tidak ditawari dengan gaji? Padahal kita tiap saat ngomong agama Islam atau agama imam, ditawari itu kan? Di mana daripada agama ini? Cuma di buku kita tulis Islam adalah agama yang sempurna. Anak-anak kita didik seperti itu. Buktinya ditawarin, nah ibadah kami dulu. Kita yang orang tuanya, generasinya, itu ada imam di sana terlantar masjidnya. Bagaimana? Kaget saja tidak? Ini menunjukkan keadaan yang sekarang ini bingung. Keadaan sekarang ini bingung. Gambaran ini hampir-hampir dikatakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinakum buta'un kala buta'is se'. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Yusifu anta ba'alaikum hukumah karena tanda Allah lalu tidak maksudnya hampir-hampir bangsa-bangsa orang-orang yang tidak beriman mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni sebenarnya Allah telah mengerumuni ini umat Islam, umat terbasara umat yang dijadikan oleh Allah pertolongan sesembahannya adalah Allah dan yang maha kuasa dan yang maha kuat, tetapi dikerumuni oleh musuh-musuh Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkinlah dengan beliau itu? Apakah jumlah kita sedikit lagi? Apakah kita tidak punya fasilitas seperti kita orangnya sedikit? Tidak punya pondok, tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini? Tapi menjawab, lah. Badan untuk jauh mandir kali, bahkan hari itu kalian banyak. Itu tadi dia, gajinya memang aja berapa? Itu sudah sama, hasil. Antum jauh mandir kali, bahkan hari ini kalian itu sudah kalian banyak. Walakinna humbuta angkabuta isayin. Akan tetapi kalian itu tidak rupanya seperti busanya air di aliran air. Apa persoalannya? Kenapa Nabi mengatakan busa, orang busa, isyair? Apakah umat Islam tidak sholat? Apakah umat Islam tidak zakat? Apakah umat Islam mereka tidak mengerjakan apa-apa yang darinya Islam? Nabi memberikan satu masalah di sana. Apa masalahnya? Nabi menyebutkan, wal yaqifan Allah fi qulubihim ikrudihumullah. Apa masalahnya? Persoalan zahir atau persoalan hati? Kata Nabi, kalau ada waktu itu, Allah menaruh pada hati-hati kalian penyakit kuahan. Apa itu penyakit kuahan? Hubur dunia kuahan dia itu. Kalian cinta pada dunia dan takut dengan Tuhan. Gimana masalahnya? Di dalamnya atau di hati? Gimana? Itu yang menjadikan umat satu. Itu yang menjadikan orang ini bingung. Orang tua tak menjadi lemah. Orang berharga tak menjadi murah. Mau disentuh orang kuat tak menjadi lemah. Allah mengatakan kalian adalah orang yang tinggi terbenam. Kenapa? Persoalannya adalah masalah kondisi. Masalah-masalah yang ada di dalam hati itu yang menjadikan manusia terlemah. Lemah di dalam mengejar ketinggian derajat. Lemah di dalam menjauhkan dari kehinaan-kehinaan. Lemah. Anggota tubuh itu hanya ditenta oleh hati. Apa yang menimpa anggota tubuh itu sebenarnya yang ada di dalam hati manusia. Maka kita menyaksikan hari ini. Keadaan yang kita lalui, keadaan yang kita temani, keadaan yang kita dapat. Kita mendapat keadaan yang sangat tidak enak kita lihat. Tapi sayang sekali sedikit di antara kita tahu pangkal persoalan. Kan sudah menjelaskan. Wala yaqdifanallahu wala yaqdifanallahu fi qulubikum ghilwan. Allah menaruh pada hati kalian kufur dunia. Karena hasilnya orang mukmin itu hatinya mencintai Allah dan mencintai dunia. Hah? Gimana? Aslinya kalau orang beriman itu mencinta Allah, mencintai dunia. Lalu kok bisa terjadi jadi mencintai dunia dari awal itu prosesnya gimana? Prosesnya gimana? apa? Siasat di Rahmatullah dijelaskan. Ketika beliau menjelaskan ayat wasal bayak illa bukitawmin yuribuhum walibuhum. Ketika beliau selesai menjelaskan ayat ini, min lawazimil ma'abah al-ma'rifah, di antara tuntutan ma'abah cinta itu terjadi, ada pangkal persoalan. Dan cinta itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pangkal persoalan. Apa pangkal persoalannya? Orang Jawa saja paham. Kalau orang Jawa memahami dengan bahasa Jawanya, Witing Tresno Jalan Soko Tulipo. Kalau kita ini terbiasa mengenal Allah cuma di dinding, di masjid itu kadang-kadang di kursi tulisan Allah. Kita tidak terbiasa apa tadi? Kulino. Kita tidak membiasakan diri mengenal Allah dengan ayat-ayat. Kita tidak biasa banyak mengenal Allah dengan petunjuk yang di dalam Quran dan Sunnah. Kita tidak biasa kulino mengenal Allah dengan nama-namanya. Kita tidak biasa hari-hari mengenal Allah dengan takdir-takdirnya. Bagaimana hati kita bisa sudah Allah? Gak pernah kulino. Gak pernah sering kenal. Bagaimana bisa mencintai Allah? Jadi tidak ada kan? Cinta yang tidak pernah berkenalan terus menerus bisa ada cinta. Sementara dengan dunia kita kenalan terus. Kenalan terus, membiasakan, enaknya dengan istri, enaknya dengan suami, enaknya punya jubahnya, enaknya punya jabatan, enaknya punya mobil, enaknya semua kesenangan-kesenangan dunia kita biasakan. Hari-hari kita mengenal. Ya kan kita mengenal. Menonton, mengalami, memahami. Dan terus kita cerna sampai pada sebuah kesimpulan. Hidup kalau tidak punya duit sengsara. Itu menunjukkan tenang kepada dunia yang luar biasa. Kan begitu kan? Sementara kita akan dengan Allah sebarang lagi. Karena ada majelis pasar malam gitu, banyak orang yang datang. Ingin kenalan dengan pasar malam. Sekarang ada majelis, bagaimana mengenal Allah? Berapa orang yang datang? Maka pantas kalau kuliah dan terjadi hari itu bergeser. Yang awalnya dulu mencintai Allah ketika pertama dalam hidayah, kemudian tidak dilanjutkan dengan kulino, membiasakan terus mendahului ayat-ayat Allah, kalau begini mengenal Allah, dan akhirnya kemudian merasa nyaman saja dengan dunianya, dan mulai membiasakan mengenal dunia, geserlah mahabbah Allah kepada mahabbah dunia. Itu realisa, realita ternyata. Apa masalahnya berarti di mana? Di dalamnya apa berarti? Ini masalah yang harus kita kembali pahami. Satu bangun yang umat itu ada dari yang umat. Saya beberapa kali membuktikan beberapa anak-anak yang bermasalah yang ini dari Bapak. Ada anak yang tidak ada kalau tertentu, kemudian datang ke tempat saya di Semarang, merasa apa? Coba karena di pondok sampai sejak kecil sampai usia balik dewasa di pondok pesantren dari kelas 2 SD sampai kelas 2 alia berapa tahun? Dia mengaku saya belum pernah puasa Ramadan biar sekarang itu. Coba lihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Dohirnya tidak puasa itu apa batinnya? Apa persoalan dia sehingga dia tidak bisa puasa pada beberapa tahun? Apa yang terjadi? Dohirnya apa batinnya? Ada masalah yang sangat kerugian. Menunjukkan batinnya itu tidak mau. tunjukkan badannya itu tidak kelam. Rugi orang sehat. Orang gila saja kenapa akan jalanin bicara mereka? Orang kalau dia tetap apa saja? Hatinya punya rasa nikmat. Insya Allah tidak ada sampai seperti itu. Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Inilah. Kalau pagi dia beli punya tangan tak baik, panah dia menolak. Maka sebagaimana pertimbangan yang kita sudah dinasihatkan oleh beliau di dalam kitab ini, kita akan lanjutkan kembali apa yang disampaikan dalam pertimbangan beliau saya akhir tadi. Setelah beliau menjelaskan tentang pembicaraan masalah ini, kemudian beliau menunjukkan apakah benar pembicaraan masalah hati ini juru masalah pokoknya agama. Dan pokoknya masalah itu adalah masalah ini. Masalah. Kalau kemudian orang-orang yang menekuni jalan ini kemudian menjadikan masalah ini masalah yang kuat pada Tuhan Bina. Karena bagaimana tidak kita tahu pokok daripada apa sunnah apa salah itu adalah apa? Tahu kira-kira? Masalah hati. Bukan cuma sekedar pengajaran yang kita hafal, bukan cuma sekedar. Maka dinasihatkan oleh beliau sebagai bukti masalah hati tidak ada masalah besar. Beliau Rasulullah berkata pada halaman kelima, waktu lebaran lebih tuan kaumin kaki. وأقرب إلى الله تعالى كان انتقاد الشيطان له أكثر. Dan ketiga, sebuah amalan, sebuah perbuatan itu adalah amalan yang paling memberikan manfaat pada seorang. Apabila sebuah amalan, sebuah karya itu adalah karya yang paling memberikan manfaat bagi seorang hamba, dan apabila sebuah amalan itu adalah amalan yang paling mendatangkan kecintaan kepada Allah, paling membawa cinta kepada Allah, dan paling mendatangkan manfaat pada seorang hamba, maka telah menjadi sunnatullah, menjadi sebuah kenyataan. Maka amalan itu lebih banyak mendapatkan gangguan syaitan, lebih banyak mendatangkan gangguan-gangguan syaitan yang muncul-munculnya bagaimana amalan itu tidak diraih oleh syaitan. Maka kita tahu puncak tertinggi syaitan itu mengajak manusia kepada masalah hati atau masalah lain. Apa yang diajarkan setan kepada manusia? Idqala lil insani kufur. Ingatlah ketika setan berkata kepada manusia, kufur. Apa? Kafirlah. Pangkal dari masalah kekafiran adalah masalah qalbi. Masalah hati. Bukan masalah dohir. Masalah qalbi. Masalah. Setiap kali masalah itu adalah besar, masalah itu adalah orang memberi manfaat dan paling mendatangkan cinta kepada Allah, maka gangguan setan untuk mengandalkan manusia sampai ke sini ada apa adanya? Ada. Coba ibadah yang paling tinggi di dalam agama kita itu ibadah doir. Ibadah doir yang paling tinggi di dalam agama kita itu sholat. Gangguan setan yang paling tinggi pada waktu kita sholat itu gangguan meninggalkan sholat atau tidak khusyuk pada sholat. Tidak khusyuk pada sholat. Bukan gangguan dia dengan sholat. Tidak khusyuk. Nanti kalau dalam sholatnya sudah tidak khusyuk, tidak ada raga, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, bosan dia sholat, barulah setan mengajak dia Ya sudah, enggak usah sholat. Makanya kenapa Allah mengajarkan kita ta'awud? Ya, membaca ta'awud pada waktu kita sebelum membaca surat Al-Fatihah. Karena masalahnya berlindung dari kuasa Yesus. Usaha setan adalah menggagalkan kita dari khusyuk di sholat. Khusyuk di sholat. Dan urusan khusyuk di sholat itu yang paling dasar. Urusan terakhir atau urusan hati? Urusan hati atau urusan hati? Urusan bagaimana ketika kita sholat dan kita hadir. Mana di antara dalil yang menunjukkan masalah ini? Dalil yang menunjukkan masalah ini dibawakan oleh sesat dalam mawar dalam kitab terbiar dalam timah. Tidak apa ma'al tubuh bila sholat, pada yaksud ibadah wajib. Walakin an yasarihi wa fawqihi. Kalau salah seorang di antara kalian berdiri mengerjakan sholat, maka jangan kalian merujuk ke arah depan, tapi menundalah ke arah kiri atau ke mana? Jawabannya apa? Ternyata baru sudah sholat berkali-kali. Kalau terpaksa menunda, menunda ke mana arahnya? Ke kiri atau ke bawah? Sekarang pertanyaan, kenapa? Kenapa Nabi menjelaskan seperti itu? Kenapa pada waktu kita sholat, kalau terpaksa kita berudah, jangan berudah ke arah kita, tapi berudah ke kiri atau ke bawah? Kenapa? Nabi menjelaskan bahasa ini. Karena Allah ibadah wajib. Karena Allah itu ada pada arah depannya orang yang sholat. Masalah apa ini berarti? Ketika orang sholat itu dia hatinya hadir menghadap siapa? Masalah apa dia? Sholatnya orang yang lari tidak punya nilai dia ada apa? Masalah apa? Makanya ketika Allah Jalla melalui lisan Nabi kita menjelaskan tentang martabat agama kita yang paling tinggi. Apa martabat kita yang paling tinggi? Hah? Ada tiga martabat agama. Yang paling tinggi apa? Hah? Yang pertama martabatnya Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Lihat ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan. Antak budallah, kamu beribadah kepada Allah. Sudah selesai? Sampai di situ? Hah? Sampai di situ? Kalau cuma kamu beribadah kepada Allah, sudah disebutkan sebelumnya pada rukun Islam, ya kan? Sholat, zakat, puasa, sudah disebutkan. Tapi apa disebutkan dengan di sini? Antak budallah, karena kata Allah. Seperti kamu melihat Allah. Dengan apa kita melihat Allah? Di dunia kita melihat Allah dengan apa? Ini sekarang kita tanya jawab. Dengan apa kita melihat Allah di dunia? Hah? Di kurungnya. Kita melihat Allah di dunia dengan ilmu, dengan pelajaran tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya yang penuh di dalam hati kita, sehingga kita banyak mengenal Allah seperti kita melihat apa? Melihat Allah. Itu yang diterangkan para ulama. Kalau orang mungkin itu betul-betul punya pengajaran tentang kelima para Allah, hari ini dia melihat Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang dipahami salah oleh kebanyakan orang-orang sufi. Apa? Kun ma'al ma'al ila ma'al. Jadilah kamu bersama Allah, tidak ada makhluk. Yang ada semuanya ini adalah Allah. Namanya bukan zat Allah ini yang ada. Semua yang ada ini adalah perbuatan Allah. Allah mentakdirkan bulan miskin, Allah mentakdirkan bulan dengan musibah, Allah mentakdirkan bulan ini diuji sengsara, Allah mentakdirkan kita melihat yang hidup ini hakikatnya melihat siapa? Melihat takalnya Allah. Melihat apa? Perbuatan Allah. Mana darinya? Darinya diaturkan disebutkan oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini melihat apa ini? Melihat kekuasaan Allah. Melihat bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah menakdirkan ini, menakdirkan ini, menakdirkan ini, melihat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian apa tadi ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apalagi di luar, di dalam sholat saja kita tidak bisa hadirin hati kita seperti melihat Allah. Apalagi di rumah sholat, apalagi dalam kehidupan hari-hari kita, setiap saat bisa kita bisa basah menyebut Allah, yang itu menunjukkan hati kita kenal Allah. Orang yang hatinya kenal dengan sesuatu bisanya akan banyak menyebut pada sesuatu. Kamu dia ada yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan subhanallah. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan wallahu a'lam. Kemudian ada setiap yang dia dapat dalam hidup bisa nyambasa menurut Allah. Ada musibah, langsung dia tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa? Ada perkara yang menunjukkan subhanallah. Ada perkara yang menunjukkan masyaallah. Ada hal-hal yang dia takutkan, aku berdiri demi Allah. Ini menunjukkan hati yang mengenal. Tapi kita lihat sekarang, seperti yang dinasihatkan oleh kita, bahkan sekarang hal-hal yang sifatnya ibadah itu motivasinya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi kita sekarang ditumbuk di dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, motivasinya. Ini menunjukkan pengajaran kita yang sudah jauh dari mengenal. Ini apa disebutkan itu? Maka hal-hal yang paling banyak sektor itu menjauhkan kita untuk menuju jalan ini adalah masalah yang kaitannya dengan. Sebagai contoh saja, kita bicara kenyataan. Ngaji, sekarang ini ngaji, belajar agama, yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah dengan mengajarkan kita untuk mengenal hukumnya Allah. Lebih banyak mana yang kita dapat? Lebih banyak mana? Belajar tentang wudhu, apa banyak sekarang? Ya, belajar tentang sholat, tentang ini pun. Tapi seberapa kita belajar tentang hal itu? Seberapa kita belajar mengenal Allah, kita bisa melihat. Ini menunjukkan. Ini bukan masalah fikih yang penting. Agama kita ini dibangun dengan bangunan yang tertib. Dibangun dengan bangunan yang tertib. Dibangun yang para ulama kita memberikan nasihat aham wal aham. Apa? Atau dalam bahasa yang lain aham wal tuhir. Dari yang paling penting kemudian apa? Di bawahnya yang penting itu cara mengambilnya. Kalau kita sudah tidak bisa mengambil klasifikasi ini salah satu yang bisa. Makanya setan mengatakan apa? Salah satu caranya setan ngajar kita berbuat mentaati Allah dalam perkara yang halal dan haram, tetapi disuruh menempuh kondisi. Tidak apa-apa kita sholat dibiarin, tapi sirik diajak ke sana. Biarin aja, sholat tidak apa-apa yang penting mau sirik. Kan begitu. Diajak meninggalkan yang utama, tapi meninggal diajak mengerjakan yang utama, tapi meninggalkan yang lebih utama. Namanya Nabi, ayat ini datang dulu teratur. Teratur. Faktor pertama yang membawa obat agama ini mengajak manusia juga takut. Lihat bagaimana Nabi mengajari sahabat Nabi Mus'ab bin Umair ketika datang ke Yaman, inna kata iqomah min ahli kita. Sesungguhnya kamu datang iqomah dari ahli kita. Apa yang pertama kamu ajari mereka? Ajarilah mereka untuk apa? Mentauhidkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini penting. Maka menjadi jelas apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kalau masalah ini masalah atau sebagai bukti, setan paling banyak menghalang manusia di dalam salat. Hal ibadah banyak, tapi digerakkan oleh setan. Yang penting tidak ikhlas. Kan begitu kan? Orang berdakwah nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa, bang. Dia bisa. Yang penting jangan sampai dia ikhlas. Kenapa? Karena yang tidak dibangun dengan keikhlasan itu semuanya nggak ada. Dan ini, coba lihat pada waktu perang Hunain, jumlahnya kaum muslimin banyak nggak? Banyak nggak? Kemudian ketika mereka mempunyai jumlah yang banyak ini, muncul penyakit qalb, muncul penyakit hati yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakitnya? Apa? Artinya merasa bangga dengan banyaknya jumlah. Wah, kita sudah hebat. Berarti di sini saat ini hatinya sudah meninggalkan siapa ini? Sudah meninggalkan siapa? Meninggalkan Allah. Apa yang terjadi? Pada waktu perang, ingat ketika kalian, hati kalian sudah kagum dengan banyaknya jumlah kalian, lupa dulu pada waktu kita belajar. Lupa. Ketika kalian sudah kagum dengan banyak jumlah kalian para diuni Allah saya tidak sedikit berlebihan. Musibah, masalah yang berulang-ulang dengan saya. Kemudian dikatakan bahwa waktu dalam alam makhluk bersharfa, tanwal awarin wal mawarin udunahu. Hal ini sunnatullah di filafat. Maka beliau menjelaskan tatkala al-matruh, tatkala tuntutan yang dicari itu besar nilainya dan mulia nilainya, maka penghalang perintah yang ada di depannya patuh banyak. Jadi kalau masalah itu besar, masalah itu mulia, maka penghalang dan perintah yang ada di depannya kalau banyak sekali. Hadi sunnatullah bilwati, dan ini merupakan sunnahnya Allah di dalam kejadian orang mendapatkan kebaikan atau orang mendapatkan kesesatan. Hidup ini seperti ini. Semakin masalah itu mulia dalam kehidupan, maka sudah menjadi sunnatullah. Masalah itu masalah yang banyak. Kena. Masalah yang paling banyak itu maka kemudian beliau menentukan persoalan yang sangat mendasar sekali, masalah kita dengan agama itu masalah apa? Kita mencari apa dengan agama ini? Mencari apa? Bukan di Quran atau di kalau misalnya kita agama ini sebenarnya kita cari apa? Yang clear saja, yang sudah sering kita tahu. Apa yang kita cari dengan itu? Surga. Orang urusin agamanya dicari surga. Urusan surga itu urusan sepele, urusan besar. Urusan besar. Urusan hidup. Jadi kalau kita memahami masalah agama ini urusannya dengan surga atau bukan, ini masalah besar. Maka dinasihatkan oleh beliau, wanjur ilal jannah wa idhobiyah. Coba lihat, ketika Allah menjelaskan tentang surga dan menjelaskan tentang keagungannya surga, Dan yang paling agung di dalam surga adalah antarulilah wajillah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana orang menjelaskan tentang surga. Maka kemudian wajillah mawadihi wal mawadihi illati halat dunia. Kemudian coba lihat lagi penghalang-penghalang, pemutus-pemutus yang selalu membatasi di depan jalan surga. Banyak sekali, banyak sekali. Ini menunjukkan setiap perkara itu besar di dunia, maka masalah itu akan banyak sekali kok. Mana buktinya? Kata beliau, kata Al-Jabbar, anda bagi kulli alfin rajulin waqidun ilaika. Sampai sesungguhnya telah berangkat dari 1000 orang satu yang berangkat menuju surga. Berarti yang lain kena apa ini? Yang lain dari 1000 orang kena apa ini? Kena penghalang. Bukan berarti orang tidak mau masuk surga, tidak ada orang tidak mau masuk surga. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat, tidak ada orang tidak ingin meraih surga. Mana ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia, kan? Cuma persoalannya dibandingkan di sini, yang berhasil hidup bahagia dari 1000 orang yang berangkat, yang dapat sampai berapa? Satu. Itu menunjukkan bukan tidak Allah membukakan surga bagi setiap makhluk yang bukan. Kalau semuanya ini makhluknya Allah yang masuk ke dalam surga semua, surga itu masih luas, masih cukup. Kenapa banyak orang tidak sampai ke sana? Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Kalau seluruh makhluknya di dunia dibahagiakan semuanya di dunia, sedikit pun tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah. Tapi persoalannya kenapa? Tidak banyak orang berhasil. Allah tidak rahmat, Allah tidak rahman rahim. Apa yang masalahnya? Gimana? Allah tidak maha penyayang, Allah tidak menyelisih janjinya, atau ada masalah lain? Ada masalah lain. Apa masalahnya? Tadi, sebagaimana kalau hari ini orang-orang yang beragama Islam dan kalian senang tak menuntut ilmu, kalian mau tak belajar? Kira-kira hampir semua menjawab. Orang Islam ditanya, kamu mau gak belajar memahami agama ini? Kalau yang sekarang berbuat dosa di pinggir-pinggir jalan itu orang Islam, ditanya aja, kamu mau baik gak dengan mempelajari agama? Mau, pasti mau semua. Anak-anak ini kalau ditanya, mau gak kalian? Jadi orang-orang baik, mau Islam, mau semua. Tadi yang bilang, tapi seberapa yang baik? Seberapa yang sampai? Apa masalahnya? Masalahnya adalah mawari. Masalahnya adalah kawari. Apa kawari? Banyaknya penghalang. Karena sudah menjadi pemahaman yang hak bahwasanya setiap kebaikan yang mulia pasti di situ adalah apa? Ada penghalang. Dan itu nilainya sebuah kebaikan. Nilainya sebuah kemuliaan, nilainya sebuah kebaikan, dan dinilai dengan apa? Dengan penghalangnya itu, dengan perintahnya itu. Maka di sini yang menjadikan banyak orang tidak berhasil, karena banyaknya penghalang. Berarti persoalannya bukan jalan itu tidak terbuka. Persoalannya bukan yang dijanjikan itu tidak sebenarnya dijanjikan oleh Allah, tidak. Persoalannya adalah di sana ada jalan dan di sana ada penghalang, di sana ada mawani, di sana ada perintah yang kembali kepada kita. Kalau orang cerdas yang dipikirkan ini bagaimana dia bisa menyelesaikan rintangan ini, atau bagaimana dia cuma mikir hasilnya di sana? Bagaimana? Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan asal jalan ini. Kalau orang cerdas dan dipikir perintahannya apa, itu bagaimana, bagaimana, bagaimana, dia tahu. Maka disebutkan dari teori ya, sehingga dia penghalang. Sampai dari satu orang, sampai dari 1000 orang yang berangkat, satu orang yang dia bisa sampai kepadanya. Kemudian ini sebagai dakwah yang jelas-jelas disebutkan di dalamnya. Kemudian surga di dunia. Bagaimana surga di dunia? Apa surga di dunia? Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita surga itu dua. Surga di dunia dan surga di akhirat. Maka ulama kita menjelaskan, orang yang di dunia gagal masuk surga Allah di dunia, maka dia adalah orang yang gagal masuk surga. Gagal di dunia mendapatkan surga Allah, agar gagal di akhirat masuk surga. Kita ketika berdoa, apa doa kita yang paling terkenal? Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita ditanya, antum ditanya, hidup hasanah di akhirat itu apa? Masuk surga kan? Sekarang kalau saya tanya, hidup hasanah di dunia itu apa? Yang kita minta kepada Allah. Nah ini pasti gak bisa jawab. Mungkin ada Allah hasil-hasil. Di antaranya lagi, hasil daripada mengenal Allah adalah mencintai Allah, taat beribadah kepada Allah. Itu langsung dari dunia. Mencintai Allah yang melayakan raga, nikmat, itu surga dunia. Disebutkan di sini oleh beliau, wanggur ilah mahabbatillah. Lihat mahabbatillah, mencintai Allah. Mencintai Allah itu nikmat tertinggi di dunia. Sebagaimana Allah menyebutkan sifat ini adalah sifat orang yang dipilih oleh Allah di dunia. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan. Fasawfayatillahu apa? Biqaumin apa tadi? Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini sifatul akbar kata sesat. Di antara sifat kaum yang dipilih oleh Allah yang paling tinggi adalah Allah cinta pada mereka dan mereka cinta Allah. Ini kebahagiaan. Tidak ada manusia paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dia berhasil mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Itu kebahagiaan paling tinggi. Baik hatinya maupun baik hatinya maupun baiknya. Banyak sekali dalil-dalil tentang dan ini adalah surga tertinggi di dunia yang seharusnya orang yang tahu pengen meraih surga ini mengejar. Sebagai contoh, kita Allah hamba. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah menjaga dia. Mana ada orang yang berjaga, orang yang tidak berjaga. Coba contoh orang yang dijaga oleh Allah, karena Allah cinta pada dia. Di antara yang dicontohkan oleh Allah secara nyata di dalam Al-Quran siapa? Bentuk nyata, karena Allah mencintai dia, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil. Dia. Siapa? Siapa di dalam Al-Quran disebutkan enggak? Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa alwaitu alaika mahabbatan min wa litusna'a ala ain. Dan aku Allah telah memberikan kecintaan kepada engkau Musa dariku. Allah mengatakan begini, mencintai siapa ini? Mencintai Musa. Wa litusna'a ala ain, dan engkau akan dipelihara di bawah pengawasan siapa? Dari bayinya sejak awal yang dia. bayi yang mau dibunuh didatangkan kepada pembunuhnya tidak mati. Oh, ini orang yang meraih cinta Allah. Jalan kaki dikejar musuhnya pakai senjata lengkap, musuhnya Allah yang masalahnya bukan Allah tidak akan menjadikan kebaikan pada kita, kita ini dicintai oleh Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, dia pun mencintai Allah. Dari mana dia mencintai Allah? Di antara dia mencintai Allah ditunjukkan di dalam dalil mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Kata Allah Subhanahuwataala, fattabi'uni kepada Rasulullah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kita sudah mau ikut Nabi betul? Seluruh kehidupan kita mau ikut Nabi enggak? Ibadah kita, sholat kita, kita sebagai istri mau ikut petunjuk Nabi enggak? Kita sebagai suami mau ikut petunjuknya Nabi enggak? Kita sebagai anak apa petunjuknya Nabi enggak? Sebagai orang tua apa petunjuknya Nabi enggak? Terus sudah enggak? Dan di antaranya orang yang mencintai Allah adalah yataqarrabuna ilayya wala yadhunna wala yazaluna yataqarrabuna ilayya bima aujib. Kata Allah terus menerus sebab itu mereka mencari mendekatkan diri kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang memfardukan. Jadi mendekatkan diri dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Sudah apa belum? Kemudian mencintai Allah dengan mengenal Allah, di antaranya mengenal nama-Nya dan mengenal sifat-Nya. Dan itu nyata enggak di dalam hidup kita? Sebagaimana dalam sebuah ayat yang kemarin saya sampaikan di sebuah pengajian, ada kisah yang malu yang sudah saya dijadikan di sini. Kisah di masa Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat musafir. Beberapa sahabat apa? Biasa sahabat pada musafir sebagaimana dalam sunnah. Mereka dipimpin oleh seorang apa? Imam siapa? Nabi menunjuk imam siapa ini imamnya. Kemudian mereka musafir. Setelah mereka musafir, di antara kesibukan mereka yang pokok dalam safar adalah mengerjakan sholat. Dan imamnya, imam safarnya ya imam, imam sholat. Setiap kali mereka sholat, imamnya itu membaca Qulhuwallah. Habis Fatihah yang dibaca surah Al-Ikhlas. Habis Fatihah yang dibaca surah Al-Ikhlas. Terus surah Al-Ikhlas. Kalau misalnya kita sekarang punya imam tiap hari yang kita dengar bacaannya surah Al-Ikhlas, jujur saja, jujur ya, apa pemahaman kita tentang imam? Punya amalan kecuali surah Al-Ikhlas, ya kan? Paling dia amalan itu imam, tidak masih imam. Kira-kira kita kalau punya imam seperti ini, kita menilai kita lebih baik dari imam atau imam lebih baik dari kita? Jujur saja. Kita menilai imam itu lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari imam? Pasti kita menilai mendingan saya. Mendingan saya, si imam sudah seperti itu. Kan gitu kan? Bisa lah. Ini coba dicerna perbedaan. Kenapa kok kita menilai begitu? Kita menilai secara hati atau menilai secara zahir? Oke. Karena menunjukkan kan kita itu karena memang nasib kita lebih cenderung pada yang zahir. Begitu melihat imam bacanya surah Al-Ikhlas, imam tidak punya apa-apa yang ada di imam. Ini ya. Ya, itu dong. Hasilnya lagi beda. Maka mereka pun pulang sahabat. Setelah pulang, sahabat-sahabat Nabi mengingat-ingat protes kepada Nabi. Wahai Nabi, masa imam safar yang ditunjuk ini yang Nabi tunjuk? Ya, sholat dia cuma baca sholat dia. Kemudian apa kata Nabi sholat-sholat? Kamu tanya dia, kenapa dia setiap sholat kita membaca surat ini. Maka secara tidak dia ngomong, saya tanya kepada Nabi, Nabi suruh saya tanya kepada kamu, kenapa selama kamu sholat di perjalanan itu kamu selalu baca surat ini? Apa jawaban ini? Jawaban saya ini, surat ini kelas adalah surat yang berisi tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan saya mencintai surat ini. Maka saya baca masih mencintai Allah. Setiap saya menyebut nama-nama Allah di situ, hati saya teringat. Terus berhubungan. Ini jawabannya. Kemudian datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah, ini jawabannya. Tidaklah kemudian turun wahyu, sampaikan kepada dia, Allah mencintai. Apa ini? Ilmu yang tinggi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin apa surat Al-Ikhlas? Tapi seberapa kita belajar surat Al-Ikhlas? Seberapa kita mendapatkan pengajaran dari nama-nama Allah dalam Al-Ahad As-Samad? Seberapa kita mendapatkan pengajaran dari Allah mematikan dalam jari kualam yulat kualam yakun warukum kualakad? Kaidah apa yang kita dapatkan dari surat Al-Ikhlas dan menjadi kenyataan di dalam hati kita, kemudian kita mencintai Allah. Dan itu isinya adalah ilmu mengenal Allah. Dan banyak yang jatuh cinta pada sesuatu kalau dia banyak mengenal sesuatu. Akhirnya dia cinta hati. Cinta hatinya kepada Allah dengan pemahaman tentang Allah. Kemudian cinta anggota tubuhnya mendekatkan diri kepada Allah. Begitu Nabi yang menyuruh ikut tadinya, dia pun cinta. Karena Allah menyuruh mentaati siapa? Mentaati. Itu lagi. Jadi masalah cinta. Maka mencintai Allah, itu nikmat yang besar. Seberapa kita pernah berpikir? Seberapa saya bisa mencintai Allah di dunia? Sampai di mana saya pernah mencintai Allah sebetulnya? Sampai di mana? Sebagai contoh saja, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk nyata orang yang cinta. Orang yang cinta, dia akan rela berbuat apa saja. Dia akan rela berbuat apa saja. Itu pasti. Dan puncak dari apa yang diperbuat orang yang cinta adalah kuat berterima kasih, kuat membalas kebaikan-kebaikan. Kan begitu kan? Coba misalnya seorang suami cinta sama istrinya, istrinya baru bilang sama suaminya, mas, saya ngantar satu sendiri, waktu mas-masu itu dia. Kenapa? Karena dia cinta sama istrinya. Istrinya berbuat sedikit saja, apa? Dia membalas terima kasihnya luar biasa. Itu menunjukkan cinta. Kemudian di antaranya perbuatan cinta itu akan apa di dalam perilakunya, kuat menahan diri walaupun menderita. Kalau dalam bahasa Islam namanya menahan diri itu sabar. Ya, sabar itu harus mengerti. Sabar itu menahan diri kuat karena cintanya kepada istrinya. Disuruh mikul air, buat orang saya diambilkan air. Dari salah sendiri kok. Ini saya dibantu cuci, sudah gak perlu saya bantu, saya kan yang cuci. Walaupun berat. Kenapa? Karena cinta. Apa raja-raja? Ketika dicintai oleh seorang hamba, bukti cinta dia, kita bisa utuh seberapa kita cinta. Nabi SAW menyebutkan salah satu bentuk nyata kehidupan orang beriman yang cinta Allah. Apa kata Nabi? Karena amruhu kulluhu khair. Semua perjalanan hidupnya orang beriman terhadap Allah seluruhnya baik. Mudah gak hidup menjadi orang hidup dengan Allah semuanya baik? Karena amruhu kulluhu khair. Kalau sekarang kita dituntut bagaimana kamu bisa menjawab ya, bisa menjawab ya, full baik dengan Allah. Saya tidak bisa menjawab, karena kehidupan tidak seperti itu. Kehidupan yang kita jalani kadang-kala lapang, kadang-kala sempit, kadang-kala senang, kadang-kala susah, kadang-kala penyesalan, dan kadang-kala apa? Membahagiakan itu kehidupan. Kadang-kala kita dikunci yang lapang, kadang-kala kita dikunci yang apa? Yang sempit. Kalau tidak ada cintaan kepada yang menguji, bisa dia sabar? Bisa dia berterima kasih? Orang mukmin disebutkan dalam Al-Qur'an 60 poin. Kemudian yang menjelaskan di mana ada kebaikan. Kalau ada menimpa sesuatu yang menyempitkan, maka dia sabar. Kalau ada menimpa sesuatu yang melapangkan, maka dia syukur. Kalimat syukur, kalimat sabar ini mudah diucapkan. Buktinya bukan jawaban. Kalau kita ditanya sekarang hari ini, misalnya di masjid sini, kita semuanya kalau dapat nikmat harusnya apa? Saya yakin jawabannya sama. Ya kan? Saya yakin jawabannya sama. Syukur Ustaz. Syukur semua ya. Kalau kemudian ditanya lagi, kalau kita diuji oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya apa Ustaz? Sabar Ustaz. Kalau saya jauh-jauh, tiba-tiba di sampingnya ngaji ada teman yang ngaku. Ini gimana ngaji? Bisa? Bisa sabar? Karena gak mudah kan? Gak mudah, baru seketika saja diuji. Ustaz mengharapkan sampai batas waktunya kok gak berhenti-berhenti. Bagaimana kira-kira? Sudah begini, sudah begini. Padahal tadi, kalau ditanya, apa? Sabar. Tidak usah berlama-lama. Tidak usah berlama. Jadi, itu tergantung apa? Tergantung hati kita. Kalau hati kita mendengar Allah Jawa-Jawa dengan benar, bagaimana? Tidak mungkin kita akan punya sikap yang lain juga. Sikap yang keluar kalau tidak sabar syukur. Kalau tidak sabar syukur, kenapa kembalinya keluar? Seberapa dia mengaku Allah? Kalau dia tahu semua yang terjadi ini adalah qadar dan qadar, ustaznya menangkan lama, gak rambut-rambut, siapa yang ditakdirkan? Berarti saya diuji oleh Allah, ditakdirkan ustaznya perasaan hidup. Kalau dia tahu, masya Allah, Allah takdirkan ustaznya sampai Allah beri kebaikan. Berhenti selesai. Ini kembali masalah. Maka masalah ini kembali kepada Allah. Makanya lihat yang melimpahkan baik dan buruk itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ini datang dari sana, dari benar Allah. Itulah cinta. Orang yang tidak bisa merasakan mahabbah kepada Allah, tidak bisa menikmati. Menikmati diuji, kemudian bisa sabar, bisa syukur, dari sini. Yang bisa menikmati orang-orang yang punya jatuh cinta kepada yang memuji. Maka ini surga. Tapi sayang sekali kita ini lari dari surga ini. Nah, pinginnya masuk surga di akhirat saja. Belum masuk surga. Tapi disuruh mencintai Allah, disuruh sabar dengan Allah, disuruh bersyukur dengan Allah, kita tidak bisa. Nah inilah surga dunia yang kita tidak mau menikmatinya. Bagaimana orang lain nikmat surga di akhirat? Surga di akhirat itu buah dari surga di dunia. Maka dengan saya kira lebih unggul kita apa kita? Lihat, mencintai Allah. Kalimat yang mudah berucap setiap kita. Kalimat yang mudah berucap setiap kita. Mencintai Allah. Bahasa ini bahasa yang harus orang mukmin harus mencintai Allah. Kemudian buat inventor lagi dan lihat sikap orang yang mencintai Allah memutuskan hidupnya lebih banyak menuju kepada yang dicintai. Siapa? Allah. Ini buktinya apa? Orang yang mencintai Allah, maka dia lebih banyak memutuskan kehidupannya menuju kepada mencintai Allah. Yang dilakukan lebih banyak pada perkara yang ilahi dan melihat seberapa orang yang mau menjadikan hidupnya ini untuk beribadah kepada Allah saja. Wal ansubi, dan melihat seberapa orang yang selalu mau gembira dengan Allah. Seberapa nikmat ini, coba perhatikan mana orang-orang yang telah berhasil, banyak atau tidak? Banyak nggak orang yang telah berhasil seperti ini? Wattakhadhi waliyan wa wakilan wa raqiyan wa hasiban, dan lihat seberapa orang yang dia mau hanya menjadikan penolongnya itu Allah, tempat dia berserah diri Allah, tempat dia mengambil penjagaan adalah Allah, tempat dia mengambil pilihan adalah Allah. Seberapa orangnya seperti ini? Lihat pilihnya, bagaimana orangnya seperti ini? Kebahagiaan yang besar. Kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mau diapa? Mau dimasukkan ke dalam. Ini kalimat yang keluar dari ma'rifat hatinya pada Allah atau cuma sekedar kalimat? Coba orang itu mau dimasukkan ke dalam api. Coba masuk ke dalam api dengan mengucapkan kalimat itu, berani gak? Berani? Coba Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu, berani masuk ke dalam api kan? Coba antum sekarang mencoba, ada api ini diselamatkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berani? Kenapa? Di sini tidak ada. Ini tidak ada. Pagi-pagi yang dimakan sama sapu piring, siangnya belum tahu ada panda, sorenya yang dimakan belum tahu ada panda. Bisa pagi-pagi ngomong hasbi Allah wa ni'mal wakil? Bisa, ya mungkin. Sudah pernah ada terjadi. Jadi pagi-pagi mestinya cuma seperti reklamasi, siangnya belum tahu ada, sorenya juga belum tahu ada. Kemudian anaknya masih ada yang kurang, kemudian dia pergi kerja, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada yang sudah berani begitu? Mungkin hampir-hampir kita belum pernah berpikir sampai ke sana. Apa yang berpikir? Cuma seperti itu, enggak cukup. Tangganya betul. Oh, no. Anak saya yang keluar, saya tolong dipinjam dulu lah. Nanti saya akan dapat duit dulu ya. Sudah. Itu sudah menunjukkan. Bukan begitu kan kita membiarkan terlantar. Ya udah, oh, kamu pergi kerja. Berangkat kerja, kemudian berdoa, ya Allah, keluarga kita berkata. Saya akan kerja. Ah, ya. Sudah berpikir. Istrinya juga sudah berpikir. Anaknya juga berbingung, ini kemari, suami, apa ini, gak pernah menjawab. Masa kalau ini masa begini? Istrinya juga berbingung, nanti gimana anak kita terlantar? Makanya kalau menikah itu siap-siap. Saya mau sih, dia mau sih. Aina Allah. Gimana Allah? Dan itu menunjukkan, aina kalbu, gimana hati mungkin Allah? Kalau dulu para salaf saleh, mereka keluar kerja, ya Allah tunjukkan anak di siang hari. Suaminya berangkat kerja, istrinya bilang, saya masih bisa lapar. Kenapa? Karena punya kalb, punya hati yang marifat kepada Allah. Ini apa? Apa yang sebenarnya kita ini berangkat? Karena masalah ini apalagi sudah datang musuh. Oh, kita ini suruh taat beribadah, ngaji, mentaati Allah. Dari dulu yang belum pernah, tidak pernah makan. Pernah gak ya, tidak pernah makan? Pernah makan itu mau berangkat ngaji saja. Kalau kau ngaji terus kok, dan nanti kalau jadian saya dengan kurang nggak dapat gimana? Ada dari dulu nggak pernah makan. Tapi untuk mengurus agama itu baru mau berangkat ya. Nanti saya ini kalau saya ngaji terus bagaimana? Bagaimana di rumah itu masih banyak apa? Ini kepada di mana makan? Maka tadi digambarkan bagaimana seberapa orang yang meraih itu, maka kemudian disebutkan oleh beliau, hal yang tersebut abdi syaitan asal orang itu. Apakah ada yang lebih mulia yang diraih oleh Allah daripada itu semua? Apakah ada yang lebih mulia? Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpakan sakit berpuluh apa yang dikatakan kepada Allah? Rabbi inni masani al-dur. Wahai Allah, sesungguhnya menimpa padaku sesuatu yang menyesatkan. Tidak apa kemudian dia mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih. Itu Nabi ya. Tidak harus dia Allah sudah cukup lama ini sakit. Kalau saya dipuji seperti Nabi Sulaiman aja, jadi raja kaya pastinya 100. Masuk saya jadi Nabi dipuji dengan kayak gini. Itu adalah hal yang apa yang diberikan pada dia dari Allah dengan apa yang diberikan pada Nabi Sulaiman di hadapan para nabi itu sama. Itu adalah kasih sayang Allah kepada para kekasihnya. Itu kan Tuhan menerima. Diterimalah dendanya dengan dikasih yang dia bagi mereka sama. Ini adalah ujian Allah bagi para kekasihnya. Karena marifatnya kepada Allah. Kalau ada yang marifat kepada Allah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ditimpakan kebalikannya mengatakan Robi akraman, dan begitu kan? Wah, itu baikkan, baikkan Allah itu. Tapi begitu ditimpakan dikatakan ahanan, dan begitu kan? Allah itu tidak penyayang. Ini kan syari. Gimana orang seperti ini bisa mendapatkan sa'adah? Dan surga dalam ini. Berapa orang yang telah meraih seperti ini? Mana ada orang yang bahagia seperti orang ini? Sekarang pertanyaannya, wanjur bila awati al-fadil dunia. Sekarang lihat, berapa orang yang berhasil meraih seperti ini? Berapa orang yang berhasil meraih seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi kita Muhammad SAW, seperti Nabi Musa? Berapa? Yang hidup mereka mencerminkan marifat kepada Allah, cinta kepada Allah, berapa? Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah untuk menuntut ilmu, Ambiyahukuka, saya akan habiskan tahun-tahun kehidupan saya. Padahal yang disuruh oleh Allah itu tempatnya tidak jelas. Bertemu dengan siapa? Tidak tahu gimana tempatnya tidur. Jalan kaki. Sampai kehabusan, habis berkali. Itu kenapa? Karena hatinya punya kehidupan dengan Allah SWT. Hatinya punya kehidupan dengan Allah. Seperti inilah orang yang berhubungan. Lalu pertanyaannya, seberapa orang berhasil mendapatkan ini? Ya, apalagi kita-kita ini sekarang isinya hanya ketakutan, sedih, bagaimana begitu bertemu sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, isinya hanya bagaimana, wah itu buruk tetangga, wah itu bukan, wah itu api, wah itu ukti. Wah enak kalau seperti ini, wah pulang, seperti apa pulang enak. Gimana kita tahu Allah? Makanya kehidupan kita selalu di sini tidak ada Tuhan. Ini menunjukkan apa? Banyaknya Allah, banyaknya kita dan menunjukkan masalahnya Allah. Masalah besar. Ini pelan-pelan kita ini sudah dikirim menjadi orang-orang materialisme. Tidak bisa lagi. Kita sudah tidak banyak kenal Allah di dalam hidup, illa kita kenal Allah di dalam lafaz Allah Jalal. Kita lebih banyak kenal Allah di dalam lafaz Allah Jalal, atau mungkin kita menghafal nama-nama Allah, asmaul husna. Tetapi itu sedikit sekali punya asar di dalam hati kita sendiri. Sedikit sekali. Bisa kita mengatakan ya Allah, tapi kita pusing. Bisa kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, tapi kita tidak menuju pada Allah. Ini menunjukkan banyaknya pembahasan. Makanya Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ilmu apa yang pertama dianggap oleh Allah, nah, apa yang pertama kali dicabut oleh Allah dari hatinya orang beriman, apa? Al-khusyu' al-khasyah. Apa? Khusyuk dan khasyah. Dan ini menunjukkan mereka tidak dapat lagi fasilitas untuk meraih khusyuk dan khasyah. Itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang lahir takwa. Kita sekarang sedang belajar tauhid, belajar mengenal Allah di dalam hati kita. tatkala dengan sudah selesai kita tauhid ini, kita dianggap kita sudah selesai. Begitu ditanya dalilnya, dianggap sudah selesai. Ujiannya Nabi dulu, para sahabat belajar tauhid itu berapa tahun mereka belajar? Berapa tahun mereka belajar? Hah? Berapa tahun para sahabat belajar tauhid? Belajar mengenal Allah? 13 tahun. Dan itu dia jalani di dalam hidup mereka. Mereka kumpulkan antara ilmu di tauhid dengan al-amal di tauhid. Dia rutin. Dia rutin. Ketika Rasulullah SAW mendapati fitnah yang besar di dalam dakwah beliau di Mekah. Pengikut sahabat, pengikut Nabi, para sahabat, kebanyakan orang-orang yang hidupnya sengsara, orang yang hidupnya lapang. Orang-orang miskin apa orang kaya? Orang miskin. Datang kepada Rasulullah, Nabi ada di kata. Apa yang dikatakan mereka? Ya Rasulullah, kita sudah tidak punya. Ya. Kita sudah tidak punya. Kita menjalani ujian berat. Kita dipenjara, dicaci maki, dipukuli, di antara keluarga kita dibunuh. Karena masalah apa? Masalah beriman. Kita sudah benar. Apa jawaban Nabi mendidik mereka? Hah? Apa jawaban Nabi? Diselesaikan ekonominya, dibuatkan benteng yang tidak dimusuhi oleh orang musyrik. Ya? Apa jawaban Nabi? Apakah kamu tidak bisa salah? Orang-orang sebelum kalian digergaji Tuhan. Orang-orang sebelum kalian hidup-hidup dimasukkan di dalam. Apa kamu tidak salah? Ini untuk mendidik sahabat untuk menjadi orang yang bertauhid secara nyata. Yang kamu cari itu apa? Yang kamu cari itu ridho Allah, mencintai Allah. Apa yang kamu cari itu selesai urusan hidupmu. Tidak ada lagi masalah. Nabi memberikan solusi, masalahnya diselesaikan, atau disuruh hatinya punya kesabaran dengan apa yang berkibat, apa yang diajarkan. Disuruh hatinya besar mengenal Allah. Itu ajarannya Nabi pendidik. Tahu itu nyata. Ketika Nabi mengatakan apa kamu tidak bisa sabar, maksudnya berarti ini ujian Allah. Kan begitu kan? Walaupun doanya kamu diperbumi orang musyrik, gak enak kamu dilempar kotoran oleh kamu sih. Ini adalah ujian Allah. Maka kamu harus bersabar dengan Allah yang kamu cintai, yang menguji kamu seperti ini. Kan begitu bahasanya makna. Itu yang dipahami. Itu namanya pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Makanya sahabat mengatakan kunna nata'allamu ilma wal amala ma'an. Kami dulu belajar dari Nabi ilmu dan amal itu bersama. Mengapa belajar tauhid dan mengapa tauhid itu bersama dalam hidup mereka. Makanya bertambah diuji, bertambah ilmu, bertambah kuat, bertambah mereka memahami ayat Allah, bertambah kuat, bukan bertambah lemah. Bertambah kuat. Inilah kecintaan kehidupan orang yang berbahagia dari iman. Maka lihat orang yang dapat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena banyaknya penghalang. Banyaknya penghalang. Maka dikatakan oleh beliau, apa itu penghalang untuk mencintai Allah? Penghalang untuk mencintai Allah diantaranya syirik. Apa? Syirik. Dari mana orang bisa jatuh kepada syirik? Dari dia lebih banyak mengenal makhluk daripada dia mengenal Allah. Kalau orang banyak mengenal makhluk dan akhirnya makhluk ini dikenal seperti dia mengenal siapa? Mengenal siapa? Mengenal Allah, akhirnya jadi syirik. Syirik itu kan menunjuk kepada makhluk. Walaupun bentuknya macam-macam. Ada orang menuju kepada makhluk minta tolong, ya kan? Ada orang menuju kepada makhluk berdoa menghilangkan sakit. Ada orang menuju kepada makhluk minta jodoh. Ada orang menuju kepada makhluk minta menuju ke? Kenapa dia menuju ke makhluk? Coba kita tanya. Kenapa dia menuju kepada makhluk? Kenapa dia tidak menuju kepada makhluk? Karena dia lebih banyak mengenal makhluk. Bahkan dia mengenal makhluk seperti dia mengenal siapa? Allah. Contoh misalnya, itu wali yang ada di kuburan, dia bisa menyembuhkan penyakit kita. Berarti dia mengenal makhluk kan? Mengenal wali yang ada di kuburan kan? Mengenal kan? Dan dia mengenal wali yang ada di kuburan seperti mengenal siapa? Mengenal. Oh, dia makhluk kok dikenal seperti mengenal Allah. Katanya dia menuju ke sana. Itu sirik. Makanya kalau artinya masih terbangun lebih banyak mengenal makhluk dan salah mengenalnya, lalu dilarang dari sirik pun tidak akan. Makanya yang paling pokok di sini, sirik itu berasal dari kepala. Sirik itu berasal dari hati. Kalau hatinya masih menuju ke sana, tertambah ke sana, mengenal ke sana, menganggap yang sana itu adalah segala-galanya, kamu suruh berhenti dari mendatangi Pak Dukun, Dukun ya. Tapi kalau dia sudah mengenal, ternyata udah ada ini. Kalau sudah dimana, dia gak akan kesitu ngapain. Itu masalah. Dan sekarang ini, dunia ini berubah untuk bersolek. Dunia ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya berlomba untuk bersolek mengenalkan dirinya supaya makhluk ini mengenal dunia dan akhirnya dunia ini dituju oleh makhluk. Coba salah satu sirik. Tidak ada orang menjelaskan salah satu sirik apa? Sirik pun kita tahu, ada tak? Ya. Sirik di dalam apa? Penyakit ini ada pada orang munafik. Apa orang munafik? Tujuannya dia menampilkan agama yang dicari. Makanya di Mekah ada tak orang munafik? Di Mekah ada orang munafik? Di Mekah tidak ada. Kenapa? Tidak dapat apa-apa. Malah disiksa orang, dicaci maki, dimusuhi kan? Tapi di Medina ada orang munafik. Banyak. Kenapa? Menampilkan agama tujuannya sebenarnya mencari apa? Mencari. Itu sirkulnya apa? Sirkulnya orang munafik. Sirkul di dalam tujuannya menuju kepada makhluk. Karena lebih banyak orang. Sampai sekarang saja Iblis itu berdandan bersolek supaya disembah oleh manusia. Bagaimana mereka manusia tertambat semua dengan selain Allah. Ini pernah. Lihat sekarang kita dalam kehidupan. Sehingga kehidupan para-para yang mencintai Allah tidak banyak kita lihat. Kita lebih banyak melihat para-para yang mencintai selain Allah. Mencintai dunia, mencintai wanita, mencintai ini, dan meninggalkan cintanya kepada Allah. Banyak. Akhirnya kita banyak mudah tertipu. Inilah ibadahnya. Belum lagi bid'ah, itu juga rintangan. Belum lagi maksiat, dosa-dosa yang hari ini banyak rintangan. Semua ini merintangi kita untuk bagaimana kita menciptakan Allah. Pengalaman semua. Sebenarnya dari maksiat, dari bid'ah, dari maksiat, ini menghalangi kita untuk menjadi hamba yang bisa berhikmat, mahabbah, mencintai kepada Allah. Fa'innaha ta'ukul qalban sayyidi ilah. Maka ini semua adalah menghalangi hati manusia perjalanan dia menuju kepada Allah. Itu yang banyak sekali. Semua halangan-halangan ini sebenarnya milik perusahaan kita. Maksiat ujung-ujungnya bagaimana hati kita lari kepada Allah. Bid'ah ujung-ujungnya kita tidak menemukan ajaran untuk ketemu Allah. Kan begitu. Bentar ini kan mengajari kita tentang agama yang tidak ada di dalam tuntunan, kan begitu kan? Berarti mengajari kita untuk tidak ketemu Allah, kan begitu? Bentar itu kan seperti itu. Contoh misalnya, ada orang mengajarkan kalau ingin marifat kepada Allah, kita harus melalui 4 tahapan. Tahapan syariah, kemudian tahapan thariqah, kan begitu kan? Kemudian tahapan apa lagi? Ma'rifah, kemudian tahapan haqiqah. Ini caranya siapa mengajari seperti ini? Cara bid'ah apa cara sunnah? Cara bid'ah apa cara sunnah? Jadi syariah dulu, ya kita seperti orang awam pakai ajaran Islam. Terus ikut thariqah, membuat cara-cara tersendiri yang dibuat oleh orang-orang ahli batinan. Kalau sudah itu mulai kita ma'rifah, mulai mengenal kita sendiri, mengenal Allah itu siapa. Setelah itu hakikat. Hakikat itu berarti kita dan Allah sudah jadi satu. Tapi ini bisa mencintai Allah. Bisa gak? Karena mencinta Allah itu beribadah. Akhirnya kalau sudah hakikat kan gak beribadah lagi. Gagal. Berarti bid'ah itu intinya menghalangi kita untuk bisa bertemu kepada Allah dengan cara yang benar. Menghalangi. Itu kalau di dalam iman. Kalau di dalam ibadah, bid'ah itu menjadikan kita tidak diterima oleh Allah. Kan gitu. Belum berarti maksiat. Maksiat ini menjadikan kita mundur, tambah mundur, tambah mundur. Antara ajakan taat dan ajakan untuk senang-senang hidup. Akhirnya lambat tahu ibadahnya kurang, puasanya kurang, bacaannya kurang, karena banyaknya maksiat. Intinya suasan. Syirik juga menjadikan orang tidak mencintai Allah, mencintai makhluk, menuju pada makhluk. Bid'ah juga mengantarkan orang tidak sampai ketemu beriman dengan Allah. Maksiat juga menjadikan orang menghambat untuk sampai kepada Allah. Betapa banyak semua. Ini menunjukkan masalah Allah adalah masalah besar. Masalah besar. Watak kau ada di toriko. Dan semua masalah ini menghalangi seorang hamba menuju kepada jalan Allah. Maka kata Allah yang musyadidah. Kata beliau, saya berhadi. Maka penghalang-penghalang ini adalah syadid. Sangat berat, sangat kuat. La ya'rusu min hagaiha. Kata beliau tidak akan bisa selamat dari tali-tali penghalang ini. Tidak akan bisa selamat dari tali-tali yang menghalangi merajut ini. Illa al-wahidu ba'dal wahid. Kecuali hanya satu orang selamat. Rombongan lain tidak selamat. Baru lagi ada satu orang selamat. Rombongan lagi tidak selamat. Satu dibanding rombongan. Ayo Tuhan. Kalau hari ini kita menyaksikan secara nyata dalam hidup, coba Pak, ada sebuah perjalanan ujian dan kita masuk di dalam. Kita masuk di dalam. Ya, kemudian kita lihat suruh lewat jembatan. Setiap lewat 100 rombongan yang selamat satu. Setiap lewat 100 rombongan, 1000 rombongan yang selamat satu. Dan kita nonton. Dan kita akan masuk di situ kira-kira kita. Bisa di kita ini di sebuah arena, ya, di arena dikumpulkan semua, kemudian kita ditunjukkan orang-orang disuruh lewat di sebuah jembatan, lewatnya rombongan yang selamat satu, setiap rombongan yang selamat satu, dan kita juga akan lewat, kira-kira pikiran kita, ya, kita masih ingat istri kita, masih ingat karena kita, kekayaan kita, rumah kita. Kehebatan kita, dunia kita masih ingat. Kita pasti tinggi terus. Bagaimana nanti saya pasti tinggi? Saya. Nah kita ini coba matahari kita ini tiap hari kita buka. Tiga tompang kehidupan dunia. Ini akhirnya. Berapa orang-orang yang selalu kita? Coba lihat bagaimana penampilan orang-orang muslim, orang-orang beriman. Seberapa yang menunjukkan hati kita? Kan gitu. Setelah seberapa yang menunjukkan hati kita, terus kemudian kita tanya, saya ini masuk yang menunjukkan atau yang memusingkan? Maksudnya gitu, karena kita masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam arena ini. Jadi jangan aman-aman saja. Ini kehidupan kita. Kalau kita sekarang melihat kenyataan seperti ini, apa mendengar apa yang pikirannya, mau mengerti maksudnya. Makanya orang yang cerdas, orang kita kalau sudah ada masalah yang menimpa di dalam hatinya, urusannya dia dengan Allah. Itu dihidupkan semua urusan. Dia pakai pergi ke tempat yang sunyi, dia berkata, mengambil Allah. Ya Allah, kembalikan apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hati saya, yang saya sudah merasakan mulai cacat kembalinya, itu nangis. Karena merasakan hidup ini mau apa. Apalagi kita sekarang lihat kenyataan, bisa masalah di sini, masalah di situ, masalah. Cari orang yang kita bisa setuju, susah. Oh, saya maksudnya di mana? Ini harus pikir. Karena kita ini tidak dikecualikan. Adakah yang dikecualikan kita dari arena kita dikunci oleh orang? Orang gila yang di jalan saja tidak dikecualikan. Ya kan? Ada enggak manusia yang dikecualikan? Iman dia di neraka dan iman dia di surga. Ada kan? Orang yang gila di jalan itu, ibu tidak dikecualikan. Kalau tidak ahli neraka, ahli siapa? Apalagi kita yang sehat-sehat. Orang yang gila saja masuk dalam ujian iman dia di neraka, iman dia di surga, iman dia di syafaat, iman dia di sehat. Ini masuk. Padahal ketiga, tak bisa terima, tak bisa dinasihati, tak bisa. Itu saja dengan hikmah Allah sendiri. Dapat kita kita ini yang normal, sehat, tidak ada apa-apa, harus kita lebih jauh. Apa yang disampaikan oleh beliau? Tidak akan bisa selamat dari tali-tali jeratan itu, kecuali satu orang dari sekian, satu orang lagi dari sekian. Ini sudah tua. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Kenapa masalah? Dari tadi di situ orang. Masalahnya karena kuatnya penghalang, kuat dari rintangan. Orang yang lemah tidak punya pemahaman kuatnya penghalang dan kuatnya rintangan, dia tabrak atau dia tidak jadi berangkat. Gimana? Gimana? Orang yang lemah, ya, kemudian dia mendapat perjalanan yang sangat banyak. Dia tetap berangkat atau dia tidak jadi berangkat? Tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat. Kalau tidak jadi berangkat, dia tidak sampai kepada tujuan, sudah jelas. Tapi orang yang punya kemampuan, orang yang punya hikmah, orang yang punya ilmu, orang yang punya keyakinan, tahu keyakinan itu kuat. Apa yang dia lakukan? Dengan ilmunya, dengan apa yang dia bekali pada dirinya, apa yang dia lakukan? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah janji Allah. Karena dia tahu bahwasanya ini merupakan konsekuensi untuk sampai mana? Pada sepuluh. Tahu dia. Makanya dia tidak mundur. Bekalnya dia diperkuat. Keyakinannya dia diperkuat. Pribadinya diperkuat untuk mau sabar menjalani. Itu pasti. Tidak banyak masalah. Tidak banyak ngomong, tidak banyak teriak. Tidak banyak ngomel sana sini sini, mengurus sana mengurus sini. Tidak. Kuatkan bekal. Dia tidak banyak ngomong. Kalau orang itu tidak pernah kebaikan sadar-sadar dikasih kemarahan, kan begitu kan jadi. Kita ini semuanya ingin baik, oh gak usah dikasih perintah, gak usah dikasih cobaan, biar baik semua, kan begitu. Ini orang yang gak usah. Kalau orang yang paham, ini langsung mampu. Maka tidak banyak mampu, apa yang disiapkan? Saya harus berbanyak buka, saya harus tahu, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Mungkin saya. Makin yang disebutkan oleh beliau dalam ayat ini. Walau walafatu. Kalau sekiranya tidak ada penghalang, tidak ada perintah, tidak ada masalah yang menjadikan fitnah. Kalau dalam masalah ini seperti ini keadaannya, lakukan tariqu maqduratan bisadiqi. Maka tentulah jalan itu dipenuhi oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang mampu. Kan begitu. Coba misalkan ada lomba, hadiahnya ini, kemudian di dalam lomba ini tidak ada halangan apa-apa, banyak kayak gitu, banyak yang orang setir-setir itu lomba semua, ya kan? Banyak Oh dia main sambil setting-setting juga sambil sana. Banyak yang itu. Maka justru yang menjadikan orang-orang yang berhasil itu berhasil karena tahu banyaknya pengalaman, akhirnya yang dapat cuma orang-orang yang tahu betul. Orang-orang yang tahu betul itu kan berhasil. Maka dia menyiapkan diri, dia tahu di jalan. Kalau tidak ada pengalaman, semua orang masuk, semua orang berhasil. Kalau begitu tidak ada beda di surga dan neraka. Kan begitu. Padahal dulu ketika surga dan neraka diciptakan oleh Allah, dulu sudah pernah kita sampaikan kelima. Allah memanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah menyuruh Jibril untuk melihat siapa? Melihat surga dan melihat apa? Begitu Jibril melihat surga, melihat neraka, Jibril datang kepada Allah, ya Allah. Tidak ada satu pun yang baru akan masuk di dalamnya. Tidak ada satu pun hamba melihat surga kecuali semua akan di surga. Dan tidak ada satu pun hamba melihat neraka kecuali semua akan apa? Tidak ada satu yang ada di sana. Kemudian Allah, oh pati terjana nanti bil makarim. Surga dihiasi oleh Allah dengan yang tidak disukai oleh manusia, itu menunjukkan pengharapan. Dan neraka dihiasi oleh Allah dengan sahur, menunjukkan pengharapan. Kemudian Jibril mengatakan, Allah berkata kepada Jibril, sekarang tunggu, lihatlah di surga. Apa kata Jibril ke Allah? Hampir-hampir seluruh hamba masuk. Hampir-hampir tidak ada hamba yang masuk ke dalam surga. Masalah apa ini? Apa yang menjadikan masalah? Nerakanya atau surganya? Upah, perintahnya, perjalanannya. Ini yang menjadikan masalah. Inilah yang pernah terjadi. Apa ini kepada dunia yang berlaku? Masalah perjalanan. Inilah masalah. Karena rintangan-rintangan banyak. Dan ini menunjukkan besarnya masalah ini. Dan inilah masalah yang sebagaimana dimaksudkan dalam video. Walakin Allah hanya berkumandir. Walau sya'Allah la'azala wa'la'abriya walakin Allah yang berkumandir. Kalau Allah berkandang, Allah akan mengingatkan semua rintangan itu. Sehingga semua manusia menuju kepadanya. Akan tetapi hikmah Allah, Allah telah berbuat menjadikan kemuliaan itu dipenuhi dengan apa? Dengan kita. Keutamaan itu dipenuhi dengan pahala. Kebahagiaan itu dipenuhi dengan banyaknya pahala. Itu menjadi sunnah yang Allah dan Rasulullah. Banyak pahala kemuliaan dan Allah telah berbuat dengan apa yang Allah telah. Maka yang terakhir, disampaikan oleh beliau, di dalam mukadimah ini, kata beliau, Walau maka dan nasib kita dengan ayat hingga batin anggur jamaah Tuhan dan bakta berhubi kita dengan saya dalam bilan mawal karima ayusli tatawakina wa tawakil wa yuwakil wa tarima luhibu wa tawakil kita dikumulina iman diri wa tawakil wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Kemudian yang terakhir telah beliau membawakan kepentingan dengan dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah fenomena tentang membicarakan dan memperbaiki masalah hati. Kemudian masalah yang kedua, kenapa masalah hati ini adalah masalah yang besar. Maka beliau kemudian menasihatkan yang terakhir. Kenapa beliau memberikan nasihat tentang masalah ini? Ketika tatkala kebanyakan manusia pada hari ini, umumnya mereka dalam lari dalam menilai masalah ini. Lari dalam persoalan-persoalan hati mereka. Sampai pun, kadang-kadang orang-orang yang mungkin hafal ayat-ayat tentang tauhid, itu hatinya sangat lemah dari mentauhid. Itu kan aneh. Ini menunjukkan manusia dalam pengajaran masalah hati mereka tentang kebutuhan hati ini betul-betul dalam keadaan hokmah. Lari. Ketika manusia kebanyakan pada hari ini, mereka adalah lari di dalam masalah Maghfura, agar Allah senantiasa memperbaiki hati-hati kita dan kemudian memperbaiki zahir kita. Karena memperbaiki zahir itu adalah berangkat dari memperbaiki apa? Memperbaiki hati. Memperbaiki apa tubuh kita berangkat dari memperbaiki hati kita. Semoga Allah memperbaiki hati kita dan memperbaiki zahir kita. Dan Allah semoga memberikan taufik kepada kita dengan hal-hal yang menjadikan Allah mencintai kita dan perintah kita dalam seluruh urusan kita dengan anugerah Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah mukadimah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahdi rahimahullah taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita mendapatkan kedudukan dalam masyarakat yang dalam salah yang hak dan salah yang besar. Bagaimana yang dikatakan oleh beliau Allah sehingga menjadi terang kembali. Bagaimana cara kita untuk membaikkan kemuliaan? Dari mana kita akan memulai membangun agama kita yang benar? Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian berikutnya, beliau masuk pada masalah Allah, yaitu usul Nabi satu di Islam itu. Beberapa kaidah yang Nabi Isa, kaidah yang tinggi, kaidah yang besar, yang mahal di dalam masalah memperbaiki. Apa kaidah yang pokok sekali sehingga Allah jaga-jaga menjadikan masalah hati ini adalah masalah besar? Di antara kaidah yang menjadikan kekuatan bagi kita untuk memperbaiki hati, diterangkan oleh beliau Al-Asbirah. Usul yang pertama, kaidah yang pertama di dalam kita memperbaiki hati adalah al-qalbu mawdi'u nadharillahi ta'ala. Hati itu tempat Allah melihat hambanya. Tempat pokok Allah melihat hambanya itu yang dilihat apa? Lihat bagaimana Allah memilih Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Allah memilih para sahabat-sahabatnya. Apa yang dilihat oleh Allah? Dalam riwayat apa? Hatinya kan? Allah melihat hatinya seluruh manusia. Dan orang yang paling baik hatinya adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pilih menjadi pemimpin para nabi. Kemudian setelah itu Allah melihat seluruh hatinya manusia, yang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah hatinya siapa? Sahabatnya, maka Allah pilih menjadi sahabat-sahabatnya. Maka Allah berilah tempat di mana Allah memandang hati manusia itu adalah hati. Tempat di mana Allah melihat keadaan manusia adalah hatinya. Ini bukan berarti dipahami salah. Apa? Yang penting kan hatinya baik, hatinya tidak baik, apa-apa. Bukan begitu. Kenapa? Karena kalau hati baik, itu pasti hatinya baik. Ya. Hati yang baik itu mesti dohirnya dohirnya baik. Tidak ada hati yang kufur untuk dohirnya taat tekun kepada Allah juga. Hati yang baik mesti dohirnya baik. Jadi tidak ada orang bilang yang penting hatinya baik, yang luar tidak baik, tidak apa. Itu bahasa penipuan. Tapi kalau dohirnya baik, mesti hatinya baik. Beda. Kalau dohirnya kelihatan baik, dibangun dengan hatinya baik. Tapi kalau hati itu baik, mesti dohirnya mesti. Ini merupakan kaidah. Kaidah bagaimana memperbaiki keadaan. Karena di sini Allah menilai kalau hati seorang hamba itu baik, Allah akan tolong memperbaiki semua keadaan. Yusrif lakum amalakum. Allah yang memperbaiki, Allah yang menolong. Sekarang ini termasuk dalam masalah kaidah pendidikan. Kaidah di dalam mendidik, mengajar. Kita mengajar itu menginginkan orang-orang yang kita didik, kita ajar jadi baik. Nah, jadi baik kan? Dan yang paling kelihatan pada kita inginnya kebanyakan secara hati baik atau secara dohir baik, yang segera pada pikiran kita. Secara dohir baik kan? Sholat tekun, punya adab. Ya, suka baca Quran doang. Betapa banyak para pendidik ingin mengajarkan meraih hasil yang seperti ini. yang sudah diusahakan, sudah diusahakan. Disuruh ngapain di Quran, ya kan? Diusahakan. Suruh sholat, diatur, di masjid, dikumpulin, dan begitu. Dibuat peraturan, undang-undang, yang melanggar tidak sholat, didenda, begitu. Yang tidak baca Quran, didenda, dibuat peraturan. Ketika dia dididik, sementara itu dengan aturan, dia ikut. Sampai di rumah, liburan, orang tuanya sakit hati. Ada-ada, kamu enggak pergi ke masjid ada. Sudah capek loh, Pak. Kita di pondok sudah sering disuruh sholat terus. Kamu kan sudah hafal Al-Qur'an. Mau pergi rumah enggak pernah tak terus. Ya sekali-kali istirahat loh, kita di pondok itu tiap hari. Baca Quran terus sampai capek, begitulah biasanya sampai habis. Ini menunjukkan keberhasilan dalam pendidikan apa tidak? Karena ini kamuflase, ya kan? Penipuan, ya, penipuan. Ya kenapa coba? Apa jawabannya? Karena kebanyakan tidak dimulai dari mana? Dari hati. Sehingga menjadikan dia tidak ditolong oleh Allah untuk memperbaikkan diri. Lihat generasi anak-anak didik para sahabat. Bagaimana Nabi mendidik pertama kepada anak yang belum baik? Apa? Kepada Ibnu Abbas. Apa? Ya Allah, ya Fadillah, ya Allah. Begitu kan? Wahai Bunda, jagalah Allah, Allah menjaga. Ini pendidikan anak-anak. Bagaimana ketika Umar ketemu dengan anak-anak yang menggembala kambing? Kemudian Umar meminta kambingnya, kambingmu banyak sekali, ambil satu. Paling tuamu tidak tahu apa kata ayah itu. Kita sudah sering kan mendengar saya. Wahai Umar, di mana apa? Itu pengajaran apa? Pengajaran, kalau aku yang baik-baik, ini satu masalah. Allah akan menolong hamba mulai dari lihat dalilnya. Ya surah sodrom. Apa yang dilakukan oleh Allah di sini? Ya surah sodrom. Apa artinya? Allah melapangkan dada hati. Dan sana Allah memperbaiki hamba dalam dimulai dengan memperbaiki hatinya. Dan di situ Allah melihat keadaan hamba. Maka di sini diterangkan oleh beliau bahwasanya asalnya adalah al-qalbu mawdi'u nadhri. Penilaian pokok itu adalah masalah. Nah, sekarang kita kalau menilai anak-anak diri kita, masalah hatinya apa masalah dari ini? Dicek apalanya ada yang salah? Belum. Muntas. THB semester. Walaupun dia muda. Ya. Tapi kita tidak pernah melihat dari hari ini. Sedikit sekali kita memperhatikan. Kalau para orang masalah kita lebih banyak melihat apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam diri. Nah, dulu pernah kita contohkan kan, Imam Sufyan ats-Tsauri punya murid paling terdas, paling terdas di kelas di majelisnya. Begitu Imam Sufyan ats-Tsauri bertanya kepada murid-muridnya, dia yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia lagi yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia lagi yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia yang menjawab. Secara zahir, murid yang cerdas atau tidak? Secara hati, murid yang cerdas tidak? Gimana? Jadi sekarang apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan dari para muridnya? Ini mau menguji dalil atau pengujian? Imam Sufyan tahu ketika ada muridnya seperti ini, beliau langsung dihukum berdiri, pergi dari sini dan jangan lagi. apa ini yang dipikirkan oleh kalangnya? Hatinya atau otaknya? Nah, hatinya atau otaknya? Ujian apa? Ujian tata atau ujian? Ujian akhlak, ujian tata atau ujian iman? Ujian di mana dia mengenal Allah? Dia mana dia punya ada? Bukan ujian otak. Kalau ujian otak, bisa jawab, bisa bagus, bagus, bagus, bagus. Ini ulama tidak dulu. Kenapa? Anta yatasaddar fil majlis. Kamu menampilkan diri paling pintar di majlis ini. Hati yang sakit. Tidak punya adab. Ulama rela mengorbankan muridnya yang paling atas. Karena yang dicari bukan. Yang didirikan ulama bukan cuma sekedar mendidik otaknya jadi saja. Karena nanti bagaimana dia membawa agama itu. Ini ikhwan ini masalah kalau ulama kita dari dulu punya perhatian yang besar di dalam masalah, karena di situ letak manusia mulai baik apa tidak. Kalau dari awal hatinya baik, maka insya Allah nanti yang lain akan baik. Ini masalah apa? Ini yang diterangkan dari beliau, dan beliau membawakan dalil dari sabda Nabi SAW, hadis yang insya Allah sudah sering kita dengar. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian, tampilan kalian, wa amwalikum, Allah tidak melihat harta kalian, itu doa semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat dari hati kalian dan amal-amal kalian. Dari hatilah akan keluar amal-amal yang betul. Itu dari hati. Ini menunjukkan dalil dari mana Allah memulai memilih seorang hamba dari hati. Dan itu yang dididikkan orang-orang yang mulia dulu ketika mendidik manusia. Nabi SAW, kita akan menasihati manusia. Nabi mengatakan at-taqwa haguna, at-taqwa haguna, at-taqwa haguna. Gimana? Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Ini yang dididikkan pertama adalah masalah alam yang menjadi ukuran. Sekarang kita coba lihat pendidikan kita. Bukan masalah ini yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran IP-nya berapa? Nah, ini yang menjadi IP-nya, bukan yang menjadi ukuran bagaimana perjalanannya, akhlaknya, dilihat gimana keadaannya. Mau enggak dididik untuk menjadi orang berakhlak, mencari ridha Allah? Ada, saya kisahkan kejadian. Ada orang yang berada datang kepada saya. Saya mau belajar bahasa Arab, bisa nggak dibantu? Saya jawab, kurang apa mau belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu ilmu wasilah, bukan ilmu tujuan. Kamu belajar bahasa Arab tujuan apa? Untuk kamu belajarkan memahami kitab Allah, memahami sunnah, dan mau mencari kebenaran dari kitab dan sunnah, mau dididik, dibimbing dengan turunan belajar yang benar apa tidak? Kalau dilanjutkan begitu saya tidak mau, saya tidak mau. Sama saja saya membantu kamu menjadi orang yang buruk. Banyak sekarang penuntut ilmu itu yang dipikir apa? Bagaimana saya pintar? Nanti saya berhasil gini. Ini bukan pendidikan yang dimaksudkan di dalam. Inilah kenyataan yang banyak terjadi. Maka disimpulkan oleh beliau, asyrafu ma fil insan kun. Yang paling mulia di dalam hatinya, di dalam diri manusia adalah hatinya. Fa huwa mahallun nadri lillahi subhanahu. Maka hati itulah tempat Allah melihat hambanya. Al-maqsusu bi asrafil ataya min al-iman wa tawakkul. Agama ini paling tinggi adalah ajaran tentang iman. Di mana Allah menaruh ajaran tentang iman di dalam diri manusia? Di mana? Di mana? Ajaran iman itu ditaruh? Di dalam hati. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah asluhu fil qalb, asalnya di dalam hati ini kalimat mulia. Maka kalau ajaran yang paling mulia, maka tempatnya otomatis tempat yang paling apa? Yang paling mulia. Bagaimana manusia tidak mau mengajar tentang hati? Hati saya ini mulia hati. Makanya pada kajian yang dulu kita sudah sampai, sebelum Allah membidikkan tauhid supaya masuk di dalam hati manusia, Allah menurut manusia untuk membersihkan hati. Karena itu tempat mulia. Tempat di mana itu tempat mulia. Kalau kalimat berbahaya mengatakan, kalau arasnya Allah di atas langit adalah Allah beristiwa di sana, maka hati manusia, di mana hati itu tempat istiwanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tempat ilmu di mana dia mengenal Tuhan. Maka kita harus tahu betul pantas nggak hati kita yang mendapatkan ilmu. Maka harus punya perhatian yang benar dengan hati kita. Fa'alallah bi ayat tamma bi qalbihi wa yuzayyinahu bi tawbati wal inabati ila Allah ta'ala. Maka kalau demikian seorang hamba, tiada ada perkara yang paling besar dia usahakan, paling pentingkan di dalam hidupnya, kecuali dia mementingkan hatinya dan berusaha dia menghiasi di dalam dirinya untuk menjadi hamba yang mau kembali kepada Allah, mau tobat, mau rujuk kepada Allah Taala. Wa yutahhiruhu wa yutahhiruhu min kulli ma yaqrabuhu Allah Taala, dan dia berusaha menjadi orang yang membersihkan apa-apa yang menodai, yang tidak disukai oleh Allah Azza Jalla di dalam hati. Bukan berarti di sini menghalangi kita untuk berhias yang baik dan baik kita. Karena perhiasan yang paling tinggi yang harus kita hiaskan adalah di hati kita. Hamba yang selalu mau kembali kepada Allah, hamba yang selalu mau menuju kepada Allah. Fa inna zinatal dhahir ma'a qawaridil batin wa la tughni syai'. Yang bagian kita hiasi bagusnya kayak apapun, sholat kita kerjakan dohir, puasa kita kerjakan dohir, baca Quran kita kerjakan dohir dan seterusnya, tapi tidak adanya kepentingan hati, berapa? Lihat sholat orang munafik, berapa kan? Lihat baca Quran orang-orang yang hatinya tidak tergabung dengan ayat-ayat Allah, tidak ada itu. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Mas'ud, Quran itu ada di dalam hati tetapi seperti baju yang usang, baju yang sudah kuno, yang tidak bisa berdiri apa-apa di dalam hati. Itu karena hati tidak ditahankan, dihiasi, diperbaiki dengan hati. Ini masalah yang pertama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, wahai Bani Adam, aku telah turunkan atas kalian pakaian. Yuwari sawatiku, pakaian ini menutupi kejelekan kalian. Warisha, dan itu merupakan pakaian kebesaran kalian. Kemudian Allah mengatakan, waribasu taqwa dari kafir, dari pakaian taqwa itulah yang dipakai. Maka di sini Allah menyebutkan di mana pakaian taqwa. Pakaian taqwa adalah di dalam hati manusia. Kemudian disebutkan oleh beliau di dalam penjelasan ini, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala libasain, maka di dalam ayat ini Allah menurunkan dua pakaian, libasan dohir wa yuwarin awrat wa yasturha, pakaian yang dohir yang menutupi awrat yang dohir, wa libasan batinan minat taqwa, dan pakaian yang kedua adalah pakaian yang ada di dalam hati, yang lupakan pada Allah yang ada di dalam hati. Walakin yujamil hadha wa yasturha, pakaian taqwa yang ada di dalam hati inilah yang menjadikan hamba indah dan menutupi kejelekan-kejelekan hamba. Fa'idha za'anhu hadha libasu inkasafa awratu fil batin. Kalau pakaian ini terbuka, pakaian taqwa di dalam hati ini telanjang, tidak ada, maka terbukalah awrat-awrat yang ada semuanya di dalam hatinya terbuka. Kama tankasifu awratu fil batin binas iman yasturuha. Sebagaimana kalau pakaian di luar dicopot, maka semua aurat yang zahir terlihat. Kalau pakaian hati takwa yang ada di dalam hati marifat kepada Allah itu dicopot, maka kejelekan hati keluar semua. auratnya hati keluar semua. Apa? Ikuti hawa nafsu. Hidup memperkuatkan setan itu kan jelekan-jelekan yang ada di dalam. Kalau pakaian dan sudah tertutup, terbuka semua. Dan inilah sebagaimana diterangkan dalam sebuah syair. Idan marulah dia disiapkan bila tuho, takkanlah bahwa dia menguaikan Asia. Kata beliau, kalau seseorang dia tidak mau memakai pakaian dari pakaian takwa, pakaian badan tidak dia urusi, maka dia akan berubah menjadi orang telanjang walaupun dia berpakaian. Betapa banyak orang-orang yang dorinya berpakaian bagus, tapi telanjang. Kejelekannya ditahu banyak orang kan? Suka dolir, suka mukul, suka mencuri, suka ini. Itu kan menunjukkan kebukaannya kan? Itu menunjukkan karena tidak punya pakaian yang ada di dalam. Betapa banyak punya pakaiannya di luar adalah sederhana, tidak menunjukkan pakaiannya bagus. Biasa sederhana bersih. Tapi pakaian hatinya ada. Dikenal di dalam. Itu karena libas yang ada di dalam. Wahai libasil mar'i qira'atu rabbih. Wala khaira fi man kana Allahu asya. Sebaik-baik pakaian seseorang adalah bagaimana hatinya taat. Bagaimana hidupnya taat kepada Allah. Dan tidak ada lagi nilai kebaikan bagi seseorang orang yang dia adalah bermaksiat kepada Allah. Orang yang hatinya maksiat kepada Allah Taala. Maka karena ini kata beliau mana ada tidak perlu yang rojul kami berharap di mana ini maksud pada Allah maksud pada sholat karena dia dulu ala pasangan mimpi. Karena itu kalau ada seseorang di malam hari mimpi dilihat dia terbuka kejelekannya. Di dalam mimpi dilihat dia terbuka kejelekannya itu menunjukkan rusaknya hati. Jadi kalau terbuka kejelekannya di dalam mimpi itu menunjukkan fasadnya hati. Sebagaimana dalam sebuah syair diikuti oleh beliau, inni ka'anni awal man la haya adamu wa la amanata wasatun nasi kuliah. Ini contoh. Saya melihat sungguh orang yang tidak punya sifat malu di mana lagi? Tidak. Sungguh saya melihat orang yang tidak punya sifat malu dan tidak punya sifat amanah di mana lagi? Tidak. Di tengah-tengah manusia saya melihat dia itu kuliahan. Apa? Telanjang. Orang yang sudah tidak punya malu seperti orang telanjang. Seperti ini kan? Allah di Islam Israeli. Ayo lihat pelakar kaum muslimin bahwa kalau dia berhenti dalam Allah dia menasihatkan bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memperbaiki hati. Karena membayar berapa apa saja, karena sesungguhnya tidak ada manfaat dalam hidup kita berurusan dengan hati. Salahul dohir, baiknya dohir itu tidak memberi nilai kalau hati kita rusak. Kalau Allah berkata, wabah biar dalam mulut itu begitu. Allah Ta'ala berkata, Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati kita. Fardu ma'ayyal a'udhu tabir, maka lihatlah wahai saudaraku yang tercinta, mada ya'alallahu di qalbi. Karena itu selalu lihatlah, apa yang Allah lihat di hatimu. Hati kita ini pantas kayak dilihat oleh Allah, menjadi hati yang dicintai oleh Allah. Selalu lihatlah. Ini yang pertama, kita kembalikan nasihat kita agar kita bisa memperbaiki hati kita. Kaidah yang harus kita kembali tanamkan, hati itu adalah tempat di mana kita dilihat oleh Allah Subhanahu. Tempat di mana Allah mengukur hambanya ini hamba yang baik atau yang buruk, hamba yang dinilai atau tidak. Sebagaimana yang terakhir saya sampaikan, pernah mendengarkan hadis Nabi, orang sepanjang masanya dia beramal baik. Tinggal sejengkal, dia beramal jelek. Kemudian dia mati menjadi hati. Ada orang sepanjang hidupnya beramal jelek. Tinggal sejengkal dia meninggal, mengamalkan baik. Kemudian dia mati menjadi hati. Gimana dia beramal? Mati kok ini. Apa yang ada? Kenapa? Disebutkan dalam ayat yang lain, sepanjang masa dia beramal baik itu adalah yang nampak pada manusia. Tapi dia dapat Allah tidak ada, karena hatinya fasad. Sepanjang masa dia beramal Allah tidak baik karena dia masih mengenal Allah, masih tahu, masih berusaha bagaimana memperbaiki diri. Ininya baik oleh Allah sampai akhirnya dia ditolong oleh Allah menjelang hidupnya ditunjukkan aslinya baiknya. Akhirnya dia berubah. Inilah betapa banyak kan apa di sini bahwa kaum sendiri satu bangunnya manusia kita tidak tahu. Kadang-kadang kita kaget melihat orang dolinya tadinya begini kok jadi begini, tadinya begini kok kenapa bisa begini? Kita tidak bisa. Semua itu kembali kepada pertolongan Allah dan ukuran yang paling kuat adalah hatinya itu baik kepada kita. Ini insyaAllah yang kita selesaikan pada akhir kita pada kajian yang pertama. Anda boleh ada sedikit pertanyaan tentang masalah hati, kepala, karena ada di dalam hadis yang disebut sebagai daging, secara jasad itu hati atau jantung. Anda dalam pembahasan ini hati atau jantung. Kemudian yang memahami masalah ini bukan masalah hukum. Karena masalah hati itu masalah baik. Kalau kita bicara hati sama jantung, itu masalah dia atau masalah baik? Masalah dia atau masalah baik? Dalil-dalil yang banyak tidaklah membahas jantungmu di mana hatimu. Tidak membahas. Meskipun penjelasan para ulama menjelaskan yang dimaksud korak dalam hadis-hadis tadi adalah jantung, bukan hati dalam pengertian apa? Limpa. Jantung, tetapi memahami jantung itu atau hati limpa itu yang dimaksud dalam korak itu bukan masalah. Karena hati hakikatnya adalah ayatul sirriyah. Hati itu kehidupan yang tersembunyi. Sekarang misalnya kita jawab hati, hati itu kita robek, kita dapatnya di sebuah. Ada di situ iman, tulis iman, sholat, taat, ada? Kalau misalnya kita bilang jantung, jantung itu kita robek, kita buka, di situ ada tulisan, la ilaha illallah. Jadi itu bukan persoalannya. Persoalan yang penting kita semuanya merasa kalau punya kehidupan hati, punya enggak? Punya enggak kita merasa punya kehidupan hati enggak? Punya. Merasa enggak punya tuntutan-tuntutan hati, punya enggak? Itulah masalah. Makanya Islam ketika jelaskan masalah hati, menjelaskan masalah sifat, bukan menjelaskan masalah material. Ini bukan itu masalah yang paling penting. Masalah sifat, masalah perilaku, masalah kehidupan yang tersembunyi. Ini yang dibicarakan di dalam Islam. Karena orang tahu apakah yang dimaksud hati itu jantung atau uang limpa, itu tidak terselesaikan di sana. Tapi yang dibicarakan di dalam agama kita adalah bagaimana sikap, bagaimana kehidupan, bagaimana ini, bagaimana ini. Itu datang ke rasa. Hati kita sedang merasa tidak nyaman, hati kita merasa nikmat, sholat, itu hati kita merasa. Yang jelas tempatnya di dada. Yang jelas tempatnya di mana? Di dada. Sebagaimana di dalam dalil, ya sholat. Sebagaimana di dalam dalil, inna fil jasad mudghah, itu diterangkan di dadanya. Jadi ini masalahnya apa yang tadi diutarakan dalam pertanyaan. Jadi persoalan kita adalah bukan persoalan sebagaimana dalam dunia ilmu kedokteran. Kalau dalam dunia ilmu kedokteran ya mungkin memahami masalah real. Kita ini adalah memahami masalah petunjuk yang ada di dalam sifat yang kita rasakan dalam kehidupan yang tidak pada kehidupan dunia. Itulah kehidupan lain. Itulah kehidupan lain. Jadi insyaAllah kajian kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan dengan berkat Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kembali pada usul yang kedua yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pahami dari semua kali ini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang ada di dalam diri kita sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alim bima yanfa'uni, Allahumma alim bima yanfa'uni, wa alamna bima, Allahumma alim bima yanfa'uni, wa alfa'i bima alamna. Wahai Allah, ajarkan kepada aku apa yang bermanfaat kepadaku dan berilah manfaat dengan apa yang aku ajarkan kepada aku. Kita akhiri kajian kita. Subhanallahumma yang dikasih dengan yang tidak benar, itu berkawal.